Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wa ma'asyirat talabah rahimani wa rahimakumullahi jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari Al-Qur'anul Karim, begitu juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih kita membahas seputar pelajaran akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang jenis tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Dan yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah ifradallah bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan tauhid rububiyah ini telah kita sebutkan, ya, semua makhluk mengakuinya. Hampir tidak ada dari kalangan manusia yang mengingkarinya, kecuali segelintir dari manusia. Itu pun kata para ulama, nah, pada hakikatnya hati-hati mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka sombong dan merasa tinggi, sehingga mereka tidak mau mengaku rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan tentang rububiyah Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dibuktikan dengan dalil fitrah, fitrah yang sehat, fitrah yang masih suci. Fa insyaallah dia akan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh manusia itu secara asal dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Dan anak di sini umum, apakah dia anak dari kalangan kaum muslimin ataupun dari orang-orang kafir. Nah, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Maka kedua orang tualah yang menyebabkan anaknya itu menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau yang lainnya dari agama-agama yang ada di dunia ini. Jadi secara fitrah, naam, pada hakikatnya manusia itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dia belajar. Naam. Kemudian yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada, bisa dibuktikan dengan logika. Ya, dengan logika manusia. Yaitu ketika alam semesta yang ada ini begitu rapi, begitu teratur, ya, adanya pergantian siang dan malam, adanya tata surya, matahari, bintang, bulan, ya, begitu juga pegunungan, lautan, sungai, daratan, hewan dan seluruhnya begitu sempurna. Mustahil alam semesta yang begitu sempurna ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Pasti dan pasti di situ ada zat yang menciptakan. yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalil yang ketiga, sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa dibuktikan dengan hissi, secara indera, panca indera manusia. Dicontohkan oleh para ulama seperti seorang yang berdoa. Tatkala ada di antara kaum muslimin yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya, menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Begitu juga adanya mukjizat-mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang keluar dari kebiasaan manusia, yang ada pada para nabi, itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang berikutnya adalah dalil nakli, dalil penukilan, baik dari Al-Qur'an, begitu juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat banyak ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Jadi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil untuk ditolak. Naam. Oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan ya, pada hakikatnya seluruh manusia itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya segelintir manusia saja, itu pun karena sombong, pada hakikatnya hati-hati mereka mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pencipta. Kita lanjutkan ke dalil atau ke jenis tauhid yang kedua, al-mabahathu ats-tsani, tauhidul uluhiyah. Pembahasan yang kedua dari jenis-jenis tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Sebagaimana kita sebutkan ya, pembagian tauhid menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah berdasarkan ya, istiqra wa tatabbu' fil adillah, berdasarkan penelitian para ulama, naam, tentang dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an, begitu juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disimpulkan bahwasannya tauhid itu ada tiga, tauhid rububiyah, dan dalil-dalilnya telah kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan jelaskan apa yang disebutkan oleh muallif di sini tentang naam jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Sebelum kita bacakan, sedikit kita berikan faedah tentang betapa pentingnya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Begitu juga karena tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para rasul dan mendakwahi kaumnya. Kemudian karena tauhid uluhiyah ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab. Jadi betapa pentingnya tauhid uluhiyah ini. Ya, karena disebabkan tauhid uluhiyah inilah manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam ayat yang ma'ruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin, begitu juga manusia. Ya, khitab syara', kata para ulama, khitab syar'i, makhluk yang dibebani di muka bumi ini untuk melakukan ibadah bukan hanya manusia, tapi juga bangsa jin. Bangsa jin juga nanti akan dihisab. Bangsa jin juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang beriman di antara mereka, ada juga yang ingkar, dan ini kebanyakan dari mereka mengikuti nenek moyang mereka, yaitu iblis la'anatullah. Banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya kita sebagai manusia yang disuruh, yang diperintahkan yang diberi tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari bangsa jin. Dan keberadaan bangsa jin itu warid ya, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Jin itu pernah mendakwahi secara khusus ya bangsa jin. Itu juga dibuktikan ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga khabar-khabar dari para sahabat. Itu juga yang disaksikan secara langsung oleh sebagian para ulama. Naam. Jadi bangsa jin ini benar adanya. Ya, dan dia ada di tengah-tengah manusia. Ada juga yang ingkar, dan yang beriman di antara mereka juga terbagi-bagi lagi. Ya, sebagian para ulama menyebutkan ada di antara mereka itu yang ya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjadi sunni salafi. Ada juga dari kalangan bangsa jin yang menjadi pengikut bid'ah. Jadi bangsa jin itu hampir mirip dengan manusia, mereka juga beranak pinak. Ya, mereka juga mengalami kematian. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Dan makna ibadah yang disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Mufassir dari kalangan para sahabat seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan kullu lafdhin fil Qur'an u'budullah fa ma'nahu yuwahhidullah atau kama qala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan setiap lafaz ya, setiap kata atau kalimat yang ada dalam Al-Qur'an yang berbunyi u'budullah, sembahlah Allah, maka maknanya adalah tauhidkanlah Allah. Jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, tetapi kita juga diperintahkan untuk mempersembahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya alasan kenapa tauhid uluhiyah ini sangat penting. Ya, kita ciptakan di dunia ini karena ini. Begitu juga para rasul diutus ke tengah-tengah kaum mereka ya, disebabkan karena mereka diperintahkan untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Allah sebutkan dalam banyak ayatnya ya, di antaranya dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang misi dakwah rasul ini ya, mereka mengemban misi dakwah yang sangat agung, yaitu membawa tauhid uluhiyah, ubudullah. Ya, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah atawud, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Naam ya, alasan berikutnya betapa pentingnya tauhid uluhiyah adalah seluruh kitab dari kitab-kitab samawi ya, itu diturunkan tujuannya adalah untuk menegakkan tauhid uluhiyah, agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Tauhidul uluhiyah, yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, sebagian menyebutkan tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah dengan tauhid ibadah itu sama. Adalah wa ifradullahi taala bi jami'i anwa'il ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh jenis ibadah. Ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ya, ibadah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh jenis ibadah. Jadi tatkala kita beribadah, kita dibebankan, kita diperintahkan untuk mempersembahkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh sedikit pun kita memberikan bagian dari ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita beribadah karena riya. Tidak boleh kita beribadah karena sum'ah, karena ingin dilihat atau karena ingin didengar. Maka apabila ada seorang yang melakukan ibadah seperti ini, dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Apalagi sampai dia mempersembahkan ibadah atau salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada selain Allah. Maka jelas-jelas dia mempersembahkan na'am salah satu ibadah kepada selain Allah. Dan dia terjatuh ke dalam syirik besar. Atau dia meminta tolong kepada perkara-perkara yang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang bisa melakukannya. Tidak ada makhluk yang bisa melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti na'am menyembuhkan penyakit. Ya. Meminta jodoh. Na'am. Memberikan rezeki, mengangkat bala, ini semua perkara-perkara besar yang tidaklah bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka isti'anah yang seperti ini tidaklah boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana dibahas lagi oleh para ulama, ada isti'anah kepada makhluk yang diperbolehkan. Boleh kita meminta tolong kepada makhluk dengan catatan makhluk tersebut masih hidup, kemudian yang kedua dia mampu melakukannya, dan yang ketiga kita tidak boleh bersandar kepadanya. Ya, makhluk tersebut masih hidup, kemudian yang kedua dia mampu melakukannya, dan yang ketiga tidak boleh kita bersandar kepadanya, tetap kita bersandar kepada Allah terjadi atau tidak. Seperti misalnya kita meminta tolong saudara kita untuk membuat rumah misalnya. Ya. Nah, kalau saudara kita itu masih hidup, kemudian dia mampu, maka diperbolehkan. Ya, ini isti'anah yang diperbolehkan. Atau kita meminta bantuan saudara kita ya dari sebagian pekerjaan kita. Ini diperbolehkan. Ya, karena makhluk tersebut mampu melakukannya dan dia dalam keadaan masih hidup. Akan tetapi tidak boleh kita ya bersandar kepadanya. Tetap kita bersandar kepada Allah. Bisa atau tidak dia melakukannya, berhasil atau tidak, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bisa menakdirkannya. Ya, manusia hanya bisa berencana. Adapun ya hasilnya itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Jadi ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, mengesakan semua jenis ibadah tanpa terkecuali. Maka oleh sebab itu penting kita harus mengetahui apa itu ibadah, nanti akan disebutkan. Kalau kita mengerti definisi ibadah, maka ya kita akan mengetahui bahwasanya ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Yang jadi masalah, sebagian kaum muslimin tidak mengerti definisi ibadah. Ya. Atau mereka kurang paham tentang definisi ibadah. Sehingga mereka memalingkan sebagian dari jenis ibadah. Ya, dari jenis ibadah. Kemudian kata mu'alif di sini, fal uluhiyatu ma'naha. Dan yang dimaksud dengan uluhiyah di sini adalah al ibadah. Adalah ibadah. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan tauhid uluhiyah itu sama maknanya dengan tauhid ibadah. Keduanya bersinonim. Wal ilahu ma'nahu al ma'bud. Dan ilah itu maknanya ma'bud. Ya, ilah sembahan itu maknanya ma'bud. Ilah maknanya ma'luh. Kalau dalam bahasa Arab, ya dia bermakna isim maf'ul. Ilah itu maknanya yang disembah. Walihada yusamma hadan naw'u minat tauhidi tauhid al-ibadah. Maka oleh sebab itu dinamakan jenis tauhid ini adalah tauhid ibadah. Wa yusamma tauhid al-iradah wal qasdi wa tauhida at-talabi. Dan juga sebagian para ulama menyebutkan penamaan lain dari penamaan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah dengan tauhid iradah wal qasdi, maksud, wa tauhid talabi, tauhid yang diinginkan. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, mengesahkan ya na'am Allah Subhanahu wa taala pada seluruh jenis ibadah. Lalu apa ibadah itu? Ini yang paling penting kita harus ketahui. Sehingga kalau kita mengerti tentang definisi ibadah, maka konsekuensinya ya adalah kita tidak boleh memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Apa itu ibadah? Di sini akan disebutkan oleh mu'alif dari dua sisi, dari dua tinjauan. Yang pertama adalah fil lughah, secara bahasa. Kemudian yang kedua adalah syara'an, dan ini yang dimaukan. Ditinjau dari sisi ya istilah syariat. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ditinjau dari sisi bahasa. Yang dimaksud dengan ibadah adalah al-dhullu, ya ketundukan. Naam. Atau menghinakan diri. Karena di dalam unsur ibadah itu, di antara unsur-unsur yang ada unsur yang namanya adzul, merendahkan diri, menghinakan diri. Dan ada tiga unsur nanti akan disebutkan yang harus ada pada ibadah. Yang pertama adalah al-mahabbah, kemudian yang kedua adalah ar-raja, yang ketiga adalah al-khauf. Ibadah seorang akan sempurna kalau terkumpul padanya tiga pokok ini. Yang pertama adalah adanya unsur mahabbah. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita cinta kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ada unsur roja, ada unsur harapan. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita mengharapkan surga, mengharapkan ganjaran. Ya. Semua yang dilakukan oleh makhluk dari ibadah, tujuannya satu. Ya, harapannya satu. Dia mengharapkan surga, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari unsur pokok yang harus ada pada ibadah adalah adanya unsur khauf. Ya, unsur takut. Tatkala kita beribadah kepada Allah, kita harus memiliki unsur khauf, takut. Ya, takut dengan azabnya. Takut dengan siksaan Allah. Ya. Sehingga kita menghinakan diri, ya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita ingin beribadah dengan khusyuk, dengan sempurna, ya, maka tiga hal ini harus diadakan, diwujudkan, harus dihadirkan. Tatkala kita beribadah, ya kita beribadah penuh cinta. Kita betul-betul mencintai Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat pemurah kepada kita. Ya, kita telah diberikan ya, banyak nikmat. Ya. Nikmat yang ada pada diri kita saja itu sudah sangat banyak dan tidak terhitung. Seperti kita diberikan dua mata. Kita diberikan hidung. Kita diberikan mulut. Kita diberikan dua telinga, kita diberikan dua tangan, kita diberikan dua kaki, ya, kita diberikan indera perasa. Ya, lalu bagaimana kalau misalnya salah satu dari anggota badan kita itu hilang fungsinya? Ya, na'udzubillah, akan hilang nikmat tersebut. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat mata yang ada pada seorang. Diambil satu saja atau diambil dua, tidak bisa melihat. Dua nikmat ini saja terasa besar sekali bagi seorang. Ya. Atau misalnya dicabut nikmat telinga. Telinganya tidak bisa mendengar salah satunya atau mungkin dua-duanya. Ini saja ya sudah sangat besar pengaruhnya bagi seorang. Atau nikmat tangannya, dua tangannya atau salah satu tangannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kakinya, atau salah satu anggota tubuhnya tidak berfungsi. Ya, hatinya mungkin bermasalah, ginjalnya bermasalah, jantungnya bermasalah. Ya. Jadi kalau anggota badan kita berjalan dengan normal, maka itu menunjukkan nikmat yang sangat besar. Lebih-lebih nikmat yang lain. Bagi seorang ayah memiliki mungkin anak, memiliki rumah, memiliki pekerjaan, ya. dan yang lainnya, ya, dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kala kita bersyukur, ya, itu pada hakikatnya tidak ada kerugian sama sekali padanya. Kalau kita bersyukur, manfaatnya kembali ke kita sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun mendapatkan manfaat. Ya, dari ibadah yang kita lakukan, dari syukur yang kita lakukan, sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, mendapatkan manfaat. Dan sebaliknya, tatkala kita ingkar kufur atau seluruh makhluk itu kufur kepada Allah, juga tidak berpengaruh dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini dari ibadah, dari ketaatan, ya, atau sebaliknya kemaksiatan, itu dampaknya, akibatnya kita sendiri yang akan mendapatkannya. Kalau kita taat, kita akan mendapatkan dampak-dampak yang positif, dampak-dampak baiknya. Kalau kita rajin bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jaga nikmat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menambah nikmatnya bagi siapa saja yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pembahasan tadi. Jadi unsur yang harus ada pada ibadah, adanya mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Kemudian adanya rasa harap. Jadi kita hadirkan, kenapa kita sholat? Karena kita ada yang kita harapkan. Kita mengharapkan surga, ya. Kemudian adanya rasa khauf, rasa takut, sehingga ibadah kita itu khusyuk, insya Allah. Kita lebih bersemangat untuk beribadah. Ada tiga hal pokok ini. Kalau kita hadirkan, tatkala kita beribadah, tatkala kita sholat penuh dengan cinta kepada Allah, ya, penuh dengan rasa harap kepada Allah. Kemudian penuh rasa takut kepada Allah, takut dengan azabnya, takut dengan siksaannya kalau kita membangkang dengan perintah-perintah Allah. Sudah banyak, ya, kisah-kisah umat terdahulu, contoh-contohnya yang mereka na'am tidak mentaati Allah, membangkang perintah Rasulnya. Ada yang ditenggelamkan, ada yang diangkat, ya, buminya kemudian ditelungkupkan, ya, na'am. Banyak sekali, ya, contoh-contoh orang-orang yang dahulu yang Allah Subhanahu wa taala binasahkan. Jadi contoh-contoh ini itu sebagai ibrah bagi kita. Ya, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan. Jadi ibadah secara bahasa adalah azul, adanya rasa ketundukan, kehinaan. Yukol dikatakan tariqun mu'abbad, ya, jalan yang lapang. Idza kana mudhallilan atau mudhallalan qad wata'athu al-aqdam, apabila jalan tersebut lapang dan telah diinjak dengan kaki, menjadi rendah. Nah, ini secara, ya, bahasa maknanya adalah rendah, kehinaan, kerendahan. Kemudian adapun secara istilah, dan ini yang dimaukan, ya, adalah wa amma ma'nal ibadah syar'an, adapun makna ibadah menurut istilah syariat, faqad ikhtalafat ibaratul ulama'i fi dzalika ma'attifaqihim 'alal ma'na. Kata mu'alif di sini, maka sungguh para ulama telah berselisih, ya, di dalam mendefinisikan ibadah. Bersamaan dengan itu mereka sepakat dalam satu makna, ya. Apa itu? Yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Fa'arrafaha ta'ifatun minhum bi'annaha, dan sebagian para ulama mendefinisikan, memberikan pengertian tentang ibadah adalah ma umira bihi syar'an min ghairi itradin urfiyyin walaqa tidain akliyin. Yang dimaksud dengan ibadah menurut definisi sebagian para ulama adalah sesuatu yang diperintahkan secara syar'i, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya. Min ghairi itradin urfiyin, ya, bukan karena uruf, bukan karena tradisi. Jadi dari sini dikeluarkan uruf itu bukan termasuk ibadah. Walak tidoin akliin, dan juga bukan karena unsur akal manusia, ya, perasaan. Nah, jadi perasaan, akal, semata-mata akal itu bukanlah ibadah. Jadi ini maksud dengan ibadah ini murni hal tersebut datangnya dari Allah, baik itu di kitabullah Al-Quranul Karim atau di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun uruf itu bukan ibadah, ya, bukan ibadah, kebiasaan manusia, adat istiadat manusia, ya, atau naam akal manusia, ya, perasaan manusia. Nah, jadi kalau ada yang beribadah dibangun di atas perasaan, dibangun di atas tradisi, maka itu bukan ibadah, ya, bukan ibadah. Dan ini contohnya banyak sekali kalau mau diberikan contoh. Nah, banyak di antara masyarakat kaum muslimin yang beribadah karena tradisi, karena uruf, atau karena perasaan, melaksanakan sebagian ibadah, ya. Nah, seperti misalnya ada yang yasinan bareng-bareng, ada yang memberikan logika daripada kumpul-kumpul gak berfaedah, kumpul-kumpul yang itu banyak ghibah mungkin, ya, atau daripada naam, ya, bermaksiat, kumpul-kumpul yang tidak benar, lebih baik kumpul-kumpul yang baik. Nah, kumpul yang paling bagus kita baca Al-Quran bareng-bareng, ya. Membaca Al-Quran atau salah satu surat dari surat Al-Quran itu tidak dilarang, ya. Yang dilarang adalah tentang tata caranya. Ya, tidak diperbolehkan mengkhususkan salah satu dari surat Al-Quran, menganggapnya lebih afdol dibandingkan dengan yang lain, dalam keadaan itu tidak ada nas yang menyebutkannya, sehingga dijadikan surat tersebut dijadikan rutinitas untuk dibaca setiap pekan atau setiap bulan, atau ada momen-momen tertentu, kematian atau mungkin tasyakuran, ya. Jadi ini yang dilarang. Adapun kalau tidak mengkhususkan tidak masalah, ya, tidak dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi intinya, ya, adat istiadat manusia atau akal perasaan itu tidak bisa dijadikan landasan untuk beragama. Kemudian kata mu'alib di sini, wa arrafaha ba'duhum, dan sebagian para ulama memberikan definisi tentang ibadah bi annaha, bahwasanya ibadah itu adalah kamalul hubbi ma'a kamalul khudu'i, yaitu kesempurnaan rasa cinta dibarengi dengan kesempurnaan ketundukan. Nah, di dalam ibadah telah kita sebutkan, ya, di antara unsur ibadah itu ada tiga, di antaranya ada unsur mahabbah, ya, ada unsur juga al-khudu' adzul, ya, ketundukan. Wa arrafaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mendefinisikan, memberikan pengertian tentang ibadah, dan definisi yang beliau sebutkan ini adalah definisi yang paling bagus, ya, yang paling bagus, yang paling mencakup, ya, dari definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama. Ya, cukup kita menghafal definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka itu sudah mencukupi. Apa itu? Beliau mengatakan bi annaha ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al aqwali wal a'mal al batina wadh dhahirah. Beliau sebutkan dalam Risalah Al-Ubudiyah di dalam Majmu' Fatawah, beliau sebutkan ini maksud dengan ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likul lima yuhibullah wa yardah, apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya. Apakah itu bentuknya perkataan seperti zikir, qiraatul Quran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, atau nasihat secara umum, ya, wal a'mal al-batina wadh-dhahirah, atau amalan baik yang nampak maupun yang tersembunyi, ya, seperti sholat, seorang membayar zakat, naik haji, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar misalnya, ya, dengan perbuatan, nah, infak, sedekah dan yang lainnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ibadah. Nah, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Dan di sana disebutkan oleh sebagian para ulama qarinah, isyarah. Ya. Sesuatu itu ibadah. Disebutkan di sini segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Dan di sana disebutkan ada beberapa qarinah atau isyarat kalau sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tandanya adalah kalau hal tersebut diperintahkan. Ya. Kalau suatu perbuatan atau sebuah perkataan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya, maka itu ibadah. Tidak mungkin dan mustahil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia terkhusus kaum muslimin untuk melakukan perbuatan jelek, itu mustahil. Dan seluruh perintah Allah pasti ibadah. Jadi ini tandanya kalau kita ingin melihat, mengetahui sebuah perbuatan itu ibadah. Kalau Allah perintahkan, banyak sekali. Sholat Allah perintahkan, zakat Allah perintahkan, puasa Allah perintahkan, amal ma'ruf nahi mungkar Allah perintahkan. Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan itu pasti ibadah. Kemudian ciri yang kedua, tanda yang kedua kalau itu ibadah, kalau Allah Subhanahu wa taala larang untuk dipalingkan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala larang untuk dipalingkan, maka itu adalah ibadah. Ya, seperti misalnya berdoa tidak boleh kepada selain Allah. Menunjukkan doa adalah ibadah. Ya. Jadi ini di antara ciri atau tanda sebuah perbuatan atau sebuah perkataan itu ibadah kalau Allah perintahkan atau Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya. Wallahu taala alim bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.